padi ditaruh di atas dahan. Aku coba mendekati agar dapat berkenalan. Ai-ai, tak disangka kiranya si duda tua. Ai-ai, tak dinyana kiranya si janda tua. Jangan suka main pinta, nanti tumpah kena baju. Jangan suka main cinta, sisiku yang mulai dulu. Orang di situ yang mulai dulu, di sini yang kesalahin. Ya di sini enggak, di situ enggak, di sana yang salah. Hai hai, tak disangka kiranya si duda tua. Hai hai, tak dinyana kiranya si janda tua. Jangan suka main pinta, nanti tumpah kena baju. Jangan suka main cinta, disitu yang mulai dulu. Siapa bilang? Emang buktinya? Alah, tadi yang masang-masang? Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak deh.